Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yukhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ikraran bihi wa tawhidah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad yang disusun oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kita masih mengambil beberapa faedah dari terghib serta terhib yang disebutkan oleh beliau untuk putranya kemudian beliau menyebutkan bahwasanya mencari atau beramal dengan berbagai macam keutamaan itu merupakan puncak tujuan dari seorang yang mujtahidin, orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebaikan. Dan kebaikan atau keutamaan itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu derajat, satu kedudukan. Sebagian manusia memandang bahwasanya keutamaan itu adalah seorang itu tersibukkan dengan amalan ibadah. Sibuk dengan amalan ibadah. Sebagian yang lainnya menyebutkan bahwasanya keutamaan itu terletak pada sikap zuhud, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirah. Itu zuhud. Lalu beliau menyebutkan wa 'alal haqiqah fa laysatil fadail kamilah illal jam bainal amal bainal ilmi wal amal. Maka kenyataannya bahwasanya tidaklah berbagai macam keutamaan itu keutamaan yang sempurna, melainkan terletak pada terkumpulnya antara ilmu dengan amalan. Antara ilmu dengan amalan. Seorang yang memiliki ilmu namun tidak beramal dengan ilmunya, apabila tidak adanya amalan yang dia lakukan itu disebabkan karena kurangnya pemahaman, masih ada keutamaan. Rasulullah SAW masih memberikan pujian tentang seseorang yang mengerti ilmu, lalu dia menyampaikan ilmu yang telah dia ketahui, namun kurang dalam hal amalan. Nadzarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu. Farubba hamil fikhin laysa bifaqih wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan seseorang yang mendengarkan dari kami sebuah hadis lalu dia menghafalnya. Maka terkadang ada seseorang yang membawa ilmu dalam keadaan dia tidak faham tentang apa yang dia hafal. Dan terkadang ada seseorang yang menghafal ilmu lalu dia menyampaikan ilmu, dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih, lebih faham terhadap ilmu yang dia sampaikan tadi, sehingga dia tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya karena kurangnya pemahaman, namun ilmu yang dia sampaikan itu memberikan manfaat kepada orang lain. Namun apabila sikap dia meninggalkan ilmu yang telah dia ketahui karena berpaling, maka dia menjadi seorang yang maghdhub. Ya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsir surat Al-Fatihah tentang siapa orang yang maghdhub, yaitu orang yang mengetahui kebenaran lalu dia meninggalkannya. Demikian pula tidaklah sempurna keutamaan apabila tercukupkan hanya tersibukkan dalam urusan ibadah, namun tidak diiringi dengan ilmu. Dan ini merupakan sifat orang-orang Nasara yang dikatakan waladzalin, bukan pula orang-orang yang tersesat. Pada siapa keutamaan itu? Pada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Disebutkan oleh para ulama. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin. Siapa mereka? Orang-orang yang berilmu, mengikuti ilmu, dan beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ansari radhiyallahu taala anhu, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardhan. Sesungguhnya permisalan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala utus aku dengan membawanya dari hidayah, dari ilmu, seperti hujan yang menyirami bumi. Fakanat minha nakiyah, maka di antara tanah yang ada di muka bumi itu ada tanah pilihan, tanah yang subur. Qabilatil ma fa'ambatatil kala wal usbal kathir, dan tanah itu bisa menampung dan menyimpan air, kemudian menumbuhkan tanam-tanaman, rerumputan. Wa kanat minha ajadib, dan di antara tanah yang ada di muka bumi itu ada yang keras, bebatuan. Amsakatil ma fanafa Allahu bihan nas fasharibu wasaqau, maka tanah yang berbatu itu bisa menahan air, bisa menampung air, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat dengan sebab dia. Golongan yang lainnya, mereka minum darinya, mereka memberi minum hewan-hewan ternak mereka, mereka menyirami tanamannya dengan air yang tersimpan itu. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra, dan hujan itu ada juga yang menyirami golongan tanah yang lainnya. Innama hiya ki'an, tanah itu disebut dengan tanah yang ki'an. Apa sifatnya? La tumsiku ma'an wa la tumitu kala'a, tidak bisa menahan air, juga tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fadzalika masalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama. Maka demikianlah permisalan dari orang yang faham terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu, petunjuk yang Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawanya, itu memberikan manfaat kepadanya. Dia berilmu, dia beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui, lalu dia mengajarkan kepada yang lainnya. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Demikian pula permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya melihat kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tidak menerima petunjuk oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala yang Rasul diutus dengan membawanya. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang tiga golongan manusia. Golongan pertama, orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadi orang yang berilmu, faham. Lalu mereka pun beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Itu permisalannya seperti tanah yang subur tadi. Dia mampu menyimpan air. Lalu air yang ada padanya itu memberikan manfaat pada dirinya sendiri, menumbuhkan tanam-tanaman, rumputan yang ada di atasnya. Golongan yang kedua, orang yang belajar memahami agama Allah Subhanahu wa taala, menukilkan ilmu kepada yang lainnya, namun tidak sampai pada derajat kelompok yang pertama, kurang dalam hal pemahaman. Dia hanya mampu menghafalnya, menyampaikan kepada yang lainnya. Di sini Rasulullah SAW masih memberikan pujian. Adapun golongan yang ketiga adalah golongan yang berpaling dari ilmu dan amal. Maka dari tafsir suratul Fatihah, demikian pula dari hadis yang telah kita sebutkan, tentunya merupakan keutamaan pada seorang yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Karena telah kita ketahui bersama, tugas seorang hamba hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang itu mengerti, memahami bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bagaimana agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Maka apabila seseorang berilmu lalu beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui, maka sempurna keutamaan terkumpul padanya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, "Fala ta'nas bil amal ma dumta mustawqishan minal ilmi." Ya. Jangan engkau berhias dengan amalan selama engkau jauh asing dari ilmu. "Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muksiran fil amal." Dan janganlah engkau berhias dengan ilmu ketika engkau kurang dalam hal amalan. Walakin ijma' bainahuma wa in qalla nasibuka minhuma. Akan tetapi kumpulkanlah keduanya, antara ilmu dan amalan, meskipun sedikit bagianmu dari keduanya. Meskipun sedikit ilmu yang telah engkau ketahui, namun ketika yang sedikit itu engkau amalkan, maka akan menjadi manfaat, barokah. Ya. Demikian pula disebutkan dari Yusuf Al-Asbad. Beliau mengatakan, "Bil adab tafhamul ilma." Dengan adab, engkau akan memahami ilmu. Ketika seseorang memenuhi adab-adab talabul ilm, maka besar harapan dia untuk mendapatkan faham ilmu yang dia pelajari. Misal duduk dengan tenang, dengan kalbu yang siap, mata yang melihat, hati yang mendengar, telinga yang mendengarkan. Diam ketika gurunya menjelaskan. Dari adab-adab talabul ilmi, maka engkau akan faham ilmu yang disampaikan. Wabil ilmi yasihul lakal amal. Dan dengan ilmu akan benar amalan yang engkau ketahui, yang engkau amalkan, yang engkau kerjakan. Ya. Dengan ilmu yang telah engkau ketahui akan menjadi sahih, akan menjadi benar amalan yang kamu kerjakan. Wabil amal tanalul hikmah. Dan dengan amalan engkau akan mendapatkan hikmah. wabil hikmah tafhamu zuhda. Dan dengan hikmah, ketika engkau telah berilmu, engkau telah beramal, engkau mengetahui hikmah itu semua, engkau akan faham arti zuhud. Kenapa seorang harus zuhud? Wa tuwaffaqu lahu, engkau diberikan taufik untuk bersikap zuhud. Wa bizuhdi tatrukud dunya. Dan dengan sikap zuhud itu, engkau akan mampu untuk meninggalkan perkara-perkara dunia, yakni yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratmu. Wa bitarkid dunya targhabu fil akhirah. Dan dengan meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat, engkau akan mampu untuk berharap apa yang ada di kehidupan akhirah. Wa birraghbah fil akhirah tanalu ridallahu azza wa jalla. Dan dengan berharap apa yang ada di kehidupan akhirah, engkau akan mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Ini urutan kebaikan. Dari ilmu, dari adab, seorang bisa memahami ilmu. Dengan ilmu, seseorang bisa memperbaiki amalannya. Dengan amalan, dia akan mengerti hikmah. Dengan hikmah, dia akan mampu bersikap zuhud. Dengan zuhud, dia akan mampu untuk meninggalkan dunia yang tidak bermanfaat. Ketika dia meninggalkan dunia yang tidak bermanfaat, maka dia akan senang untuk mendapatkan akhirah. Dan ketika seorang mengharapkan, harapannya hanyalah akhirah, dia mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, az-zahidu indana man alima fa'amila. Seorang zuhud menurut kami adalah seorang yang berilmu lalu dia beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Wa man aykana fahadzara. Demikian pula termasuk dari seorang yang zuhud adalah seorang yang yakin lalu dia bersikap hati-hati. Fa in amsa al-usrin hamidallah. Apabila dia memasuki waktu sore dalam keadaan dia mendapatkan kesulitan di dunia ini, dia tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asbaha ala yusrin syakarallah. Apabila dia memasuki waktu pagi, dia mendapatkan kemudahan, lalu dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa zahid. Maka ini adalah zuhud. Ini adalah zuhud. Maka ini puncak kesempurnaan dari kebaikan, keutamaan, yaitu terkumpulnya ilmu, demikian pula amalan. Apabila kosong dari keduanya atau salah satu dari keduanya, maka akan kurang kesempurnaan keutamaan tadi, atau bahkan rusak. Ya, atau bahkan rusak. Lihat apa yang didapatkan oleh orang-orang Yahud. Dengan sebab mereka mengetahui ilmu, namun mereka berpaling darinya, dikatakan sebagai orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang didapatkan oleh orang-orang Nasor, ketika mereka fokusnya pada masalah ibadah, namun berpaling dari ilmu, dikatakan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Maka kata Abu Utsman Al-Khiri rahimahullah, zahabul Islam min arba'ah. Hilangnya Islam itu dari empat golongan. Ya. La ya'maluna bima ya'lamun. Yaitu dari golongan orang-orang yang tidak beramal atas sesuatu yang telah mereka ketahui. Ini golongan yang pertama. Wa ya'maluna bima la ya'lamun. Demikian pula golongan yang kedua adalah orang-orang yang beramal dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Wa la yata'allamuna ma la ya'lamun. Yang ketiga adalah dari golongan orang-orang yang enggak mau belajar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Wa yamna'unan nas minal ilmi. Demikian pula hilangnya Islam itu muncul dari golongan orang-orang yang melarang manusia dari ilmu. Ya. Demikian pula kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan Abu Utsman Al-Khairi, "Hadhihi nu'utu ru'usil Arab wa Turk." Ini adalah sifat ya, pimpinan-pimpinan orang-orang pedalaman Arab, demikian pula Aturuk. Ya. Wallahualam apakah yang dimaksud dengan sini adalah bangsa Turki pada masa dahulu, wallahualam. Wa khalqun min jahalatil 'amah, demikian pula sekelompok dari kalangan orang-orang awam yang jahil. Kata beliau, "Falau 'amilu bi yasiri ma 'arafu la aflahu." Maka jika mereka beramal dengan sedikit apa yang mereka ketahui, maka niscaya mereka akan beruntung. Laflahu. Walau waqafu anil amal bil bid'ah lawufiku. Dan jika mereka berhenti dari beramal dengan perkara yang baru dalam agama, niscaya mereka akan diberikan taufik. Walau fatashu an dinihim wasa'alu ahla dzikr la ahlal khiyal wal makr la sa'idu. Dan jika mereka mau meneliti, mau belajar tentang agama mereka, lalu mereka bertanya kepada ahlu dzikr, para ulama, bukan tanya kepada orang-orang yang suka berbuat khilah, tibaya dan makar, niscaya mereka akan bahagia. Bal yu'rid taihan wa kaslan, atau karena malas. Fawakhidatun min hadhil khilal murdiyah. Maka ketika seseorang memiliki salah satu dari sifat ini, itu cukup untuk menjadikan dia binasa. Fabima idza istama'at, bagaimana apabila empat hal ini terkumpul padanya? Famadza idzan dumma ilaiha kibrun wa fujurun wa ijram wa tajahmut wa tajahrum ala Allah. Lalu bagaimana apabila digabungkan dengan sifat-sifat yang telah disebutkan itu, ada sikap kibir, sombong, diiringi dengan perbuatan fujur, maksiatan kemaksiatan, demikian pula kezaliman atas Allah subhanahu wa ta'ala, afiyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dari sifat-sifat ini. Ini ingin beramal dengan sesuatu yang utama, kumpulkan antara dua hal, ilmu, yang kedua amalan. Kemudian wasiat yang berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi kepada putranya, wa qadari ahli al-azmi ta'til azaim, dan sesuai dengan kadar tekad seseorang, dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan dengan tekad yang dia miliki tadi, sesuai dengan kadar tekad yang dia miliki, himmah yang dia miliki. Walaisa kullu muridin muradan, akan tetapi tidaklah setiap orang yang menghendaki kebaikan itu akan mendapatkannya. Wala kulli talibin wajidan, dan tidaklah setiap orang yang mencari sesuatu dia akan mendapatkannya. Walakin alal abdi al-ijtihad, akan tetapi kewajiban atas seorang hamba adalah bersungguh-sungguh. Ya. Maka beliau dalam poin ini mengingatkan bahwasanya segala sesuatu yang kita usahakan itu semuanya terikat dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Segalanya terikat dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari itu. Ya. Namun ketika segala sesuatu itu terikat dengan takdir, bukan berarti seseorang itu harus pasrah. Ya. Kewajiban atas seorang hamba adalah sungguh-sungguh untuk berusaha meraihnya. Apa sebabnya? Karena kita tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas diri kita. Dan apabila seseorang bersungguh-sungguh dalam apa yang dia inginkan, dia usahakan, maka besar harapan untuknya mendapatkan hasil yang sesuai. Sehingga diungkapkan oleh beliau, wa ala qadri ahlil azmi ta'til azaim. Maka sesuai dengan kadar semangatnya seseorang, maka sedemikian pula ukuran yang akan dia peroleh. Harapannya demikian. Meskipun tidak semuanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena terikat dengan takdir. Namun kewajibannya adalah sungguh-sungguh. Ya. Apa sandaran beliau? Hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kata beliau, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Maka setiap orang itu akan dimudahkan terhadap sesuatu yang dia diciptakan untuknya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin." Dahulu Nabi alaihi salatu wasalam ya, berada dalam rombongan untuk mengurus jenazah, ya. Ketika para sahabat yang lainnya sibuk mengurus jenazah, maka beliau fa'akhadha syai'an faja'ala yanqutu bihil ardo. Beliau mengambil sesuatu, maka dengan sesuatu itu, mungkin semacam ranting, beliau tusuk-tusuk tanah, ya. Faqal, maka beliau mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah salah seorang dari kalian melainkan telah ditetapkan tempat duduknya di dalam neraka, demikian pula tempat duduknya di dalam jannah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Disebutkan oleh para ulama yang tanya ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Afalana takilu ala kitabina wa nada'ul amal. Mengapa kita tidak itikal, pasrah saja dengan ketetapan kita, dan kita tinggalkan amalan kalau segala sesuatu sudah ditetapkan? Ya. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, i'malu, beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Beramallah kalian, maka setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang menjadi sebab, ya, apa yang dia diciptakan untuknya, apa yang dia ditakdirkan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adah fayyasaru li amali ahli sa'adah. Adapun seseorang yang telah ditetapkan sebagai orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Wa amma man kana min ahli saqa fayasaru li amali ahli saqawah. Adapun orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang celaka, yang sengsara, maka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang yang celaka. Ya. Kemudian beliau menyebutkan ayat, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi, bersedekah, menunaikan kewajibannya dalam hal harta, ya, dia juga bertakwa, membenarkan al husna, kehidupan akhirah, ya, ada yang mengatakan itu al jannah, maka akan kami sediakan baginya jalan yang mudah. Adapun orang yang bakhil, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kehidupan akhirah, ya, maka akan kami sediakan untuknya jalan yang sulit. Ya. Maka dari hadis yang telah kita sebutkan, ya, diambil faedah segala sesuatu itu telah ditakdirkan. terkhusus ya, yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada empat hal yang tidak berubah. Seorang itu bahagia atau celaka, demikian pula hidupnya atau meninggalnya seseorang ya. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berdasarkan hadis ini pula, ketika ditetapkan takdir tidak menafikan adanya usaha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seringnya mengaitkan antara apa yang Allah takdirkan dengan usaha seorang hamba ya, dengan usaha seorang hamba. Apakah usaha tersebut, sebab-sebab tersebut adalah sebab yang qadari ataupun syar'i ya. Seorang ingin mendapatkan penghasilan di kehidupan dunia, maka ketika dia ditetapkan mendapatkan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya dengan dia mendapatkan job misalnya ya, atau dagangannya laku misalnya ya. Ada usaha, dia dimudahkan untuk berusaha sehingga dia akan sampai kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hasil tersebut ya. Demikian pula ketika seseorang ditetapkan sebagai orang yang bahagia di kehidupan akhirah ya, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan sebab-sebab itu semua. Dia akan dimudahkan untuk menuntut ilmu, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui, dia dimudahkan untuk istiqomah sampai akhir hayatnya. Dengan sebab itu semua ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan takdir akhir kehidupannya menjadi orang yang bahagia. Maka ya, ketika seseorang ya, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka besar harapan dia untuk mendapatkan kebaikan yang dia harapkan di kehidupan akhirah. Maka sebaliknya, ketika seseorang dipersulit untuk melakukan kebaikan di kehidupan dunia, maka hendaklah dia berusaha mengintrospeksi, merasa khawatir jangan-jangan itu merupakan sebab celakanya dia di kehidupan akhirah ya. Dan itu merupakan sesuatu yang bisa diusahakan, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan takdir pada setiap hamba, bukan berarti manusia itu seperti gergaji yang pasrah di atas dipegang oleh seorang tukang, tidak. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan iradah, kehendak pada setiap hamba ya. Meskipun ya, kehendak itu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini wasiat yang kedua. Tugas seorang hamba adalah bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan ya. Dan ketika dia bersungguh-sungguh, itu merupakan harapan besar ya. Merupakan harapan besar dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap dari kalian itu akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang dia diciptakan untuknya ya. Dia ditakdirkan untuknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai kita mengambil faedah dari pasal yang pertama. Berikutnya pasal yang kedua. Al-wajibatu wal-fadha'il wal-himmatul aliyah. Tentang berbagai macam kewajiban, keutamaan, demikian pula himmah yang tinggi, semangat yang tinggi. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, wa awwalu ma yanbaghi an-nadhar fihi ma'rifatullah ta'ala bidalil. Maka yang pertama yang sepantasnya seseorang itu memperhatikan, belajar adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil. Wa ma'lumun anna man ra'a as-sama'a marfu'ah wal ardha mawdu'ah wa syahidul abniyatal muhakkamah khususan fi jazadi nafsi alima annahu labudda li sun'ati min soni'in. walil mabna min banin. Yang pertama, yang sepantasnya seorang itu pelajari adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil. Dan telah diketahui bersama bahwasanya seorang yang melihat langit yang tinggi, demikian pula bumi ini yang dipijak, diletakkan di bawah, demikian pula ketika dia menyaksikan bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan yang sempurna, khususnya pada jasad masing-masing diri kita ini, alima annahu la budda li sun'ati min soni'in. Maka mesti segala sesuatu yang dilihat itu ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Walil mabna min banin. Demikian pula, tidaklah setiap bangunan itu mesti ada yang membangunnya, ada tukangnya. Ya, enggak berdiri dengan sendirinya. Thumma yata'ammal dalila sidqi rasuli sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Demikian pula hendaklah dia perhatikan dalil tentang benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akbaru dalail Al-Qur'an. Demikian pula yang paling besar dari dalil-dalil itu adalah Al-Qur'an. Alladzi ajazal khalqu ayatu bi suratin mim misli. Ya. Yang para makhluk itu lemah untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa idza thabata indahu wujudul khaliq jalla wa ala wa sidqur rasul sallallahu alaihi wasallam wajabat taslimu ananihi ila syar'i. Apabila telah menetap tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, demikian pula telah dia yakini dalam kalbunya benarnya Rasul SAW, maka yang berikutnya adalah wajib baginya tunduk berserah diri terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Famata lam yaf'al dalla ala khalali fi'tiqadihi. Maka ketika dia tidak melakukan itu, dia tidak tunduk terhadap syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menunjukkan kurangnya keyakinan dia terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kurangnya dia terhadap kebenaran diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ketika dia tidak tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, summa yajibu alaihi ayya'rifa ma yajibu alaihi minal wudu' wassalah wazzakah in kana lahu mal wal hajj wa ghairu dzalik minal wajibat. Kemudian kewajiban yang berikutnya atasnya adalah dia belajar segala sesuatu yang wajib untuk dia lakukan. Dari wudu, dari salat, dari menunaikan zakat ketika dia memiliki harta, demikian pula haji, dan selain itu dari berbagai macam kewajiban. Setelah yang pertama adalah tentang pengenalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua mengenal benarnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai rasul, kewajiban yang berikutnya adalah mempelajari hal-hal yang wajib untuk dia kerjakan. Wudu, salat, zakat, haji, dan yang lainnya dari kewajiban yang mesti dia kerjakan. Fa idza arafa qadral wajib qama bihi. Apabila dia telah mengetahui ukuran amalan-amalan yang wajib dia kerjakan, dia telah berilmu dengan itu semua, maka dia amalkan, dia kerjakan. Fayam bagi lidil himmah ayataraqqa ilal fadha'il. Kemudian sepantasnya bagi orang yang memiliki semangat yang tinggi, setelah mempelajari itu semua, dia naik kepada yang sifatnya fadha'il, keutamaan. Fayatazakhalu bihifdzil Qur'an wa tafsirihi. Kemudian dia tersibukkan dengan menghafal Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya, wa bihadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Rasul alaihi salatu wasallam, wa bima'rifati sayrihi wa sayri ashabihi wal ulama ba'dahum. Yang berikutnya dia mengetahui, mengenal sirah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sirah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula ulama, para ulama setelah mereka. Liyatahayyara martabatal a'la fal a'la, agar dia bisa memilih derajat yang lebih tinggi, kemudian yang lebih tinggi berikutnya, agar dia naik ya, di dalam melakukan berbagai macam keutamaan. Wala budda min ma'rifati ma yukimu bihi lisanuhu, ma yukimu bihi lisanahu minan nahwi wa ma'rifati tarfin mustamal minal lughah ya. Dan dia wajib pula untuk mengetahui sesuatu yang bisa meluruskan lisannya dari ilmu nahu ya. Mengenal bahasa Arab ya, dan yang semisalnya. Wal fiqhu aslul ulum, yang berikutnya adalah fikih itu merupakan dasar ilmu agama. Wa tadkir halawa'uha wa'amuha naf'an, demikian pula setelah itu dia belajar tadkir, memberikan nasihat ya. Dan itu merupakan sesuatu yang paling memberikan manfaat ya. Wa qad ratabtu fi hadhihi al-madhkurat min at-tasanif ma yukna an kulli ma sabaqa min at-tasanifil qudama wa ghairiha bihamdillahi wa mannihi ya. Dan aku telah susun pada hal-hal yang telah aku sebutkan dari tulisan-tulisan, dari karya-karya tulis, yang itu akan mencukupi dari segala kitab yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu ya. Segala puji bagi Allah, dan keutamaan itu hanya darinya. Karena beliau ini dikenal dengan berbagai macam karya tulisnya ya, sampai-sampai dikatakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi, "Wa ma 'alimtu ahadan minal ulama sannafa ma sana'a hadzal rajul." Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan para ulama yang menulis seperti apa yang ditulis oleh seorang ini. Banyak karya tulisnya. Beliau nasihatkan kepada putranya untuk belajar. Beliau nasihatkan para putranya ketika belajar, ini urutannya. Masalah akidah yang pertama. Yang kedua masalah hal-hal yang wajib untuk diketahui. Kemudian meningkat yang berikutnya, dan beliau sediakan kitabnya. Ya, dari tulisan beliau ya. Kalau mungkin pada masa sekarang, kamu belajar ya, biayanya jangan khawatir, nah, seperti itu. Buku-buku tinggal ngomong ya. Kalau Ibnul Jauzi bukan tinggal dibelikan, ditulis sendiri oleh beliau ya. Fa'aknaituka anta talubil kutub wa jam'il himam litasnif, dan aku telah cukupkan dirimu dari mencari kitab-kitab dan mengumpulkan karya-karya tulis. Wa ma taqifu himmatun illa li khasasatiha, dan tidaklah berhenti suatu semangat kecuali karena kurangnya semangat ya, dalam talabul ilm. Wa ila fama ta'alatil himmah fala taqna bidun, maka jika tidak demikian, maka ketika semangat itu tinggi, maka janganlah engkau ridho dengan sesuatu yang kurang, yang rendah ya. Waqad arafta bidalil anal himmah mauludatun ma'al adami, dan telah engkau ketahui bahwasanya dalil ya, dengan dalil bahwasanya semangat yang ada pada seseorang itu lahir bersama lahirnya anak Adam. Wa innama taksuru ba'dul himam fi ba'dil awqat, hanya saja terkadang semangat itu turun pada masa-masa tertentu ya. Fa idza hasat sarut, apabila semangat itu sedang naik, maka dia akan terus berlanjut. Wa mata ra'aita fi nafsika ajzan fasalil mun'ima, maka apabila engkau melihat pada dirimu ada kemalasan, kelemahan, maka mintalah kepada Zat yang Maha memberikan nikmat. Au kasalan falja ilal muwaffiq, apabila engkau melihat dirimu malas, maka ya, mohonlah kepada Zat yang memberikan taufik. Falan tanala khairan illa bita'atih, maka tidaklah engkau dapatkan kebaikan kecuali dengan jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yafutuka khair illa bima'siyatihi, demikian pula tidak luput darimu kebaikan kecuali dengan sebab engkau bermaksiat kepadanya. Famanil ladzi aqbala alaihi falam yara kullu muradin. Maka siapa yang engkau lihat dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa manil ladzi a'rada anhu famadu bi fa'idatin. Lalu siapakah yang kau lihat berpaling dari Allah Subhanahu wa taala lalu dia bisa berlalu dengan membawa faedah. Au hadu bi ghadin min aghradihi, atau dia bisa mengambil apa yang dia inginkan, apa yang dia tujukan. Awama sami'ta qaulas sa'ir, tidaklah engkau mendengar ucapan seorang penyair. Wallah ma ji'tukum za'iran illa wajatul ardo tutfali. Maka demi Allah, tidaklah aku datang kepadamu, ya, berziarah kepadamu, ya Allah, melainkan aku dapati bumi itu dilipat untukku. Ketika seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Wala sanaitul azma an babikum illa ta'assartu bi adyali. Dan tidaklah aku menghalangi tekadku untuk mendatangi pintumu, melainkan aku akan tergelincir dalam kerendahanku. Ya. Maka ketika seseorang menginginkan sesuatu dari kebaikan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula lakukan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka niscaya kebaikan itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.